semangat membara di dada, segera bulatkan tekadmu membaca. Memahana sukma yang merdeka, penuhi dengan cita-cita nan gemilang. Takkan pernah goyah pendirian selama kau pegang janji setiamu. Walau gejolak di masa muda senantiasa mengusik segala ambisi yang meronta, namun hati-hati saat kau melangkah di tengah kilau deru kemerlap dunia. Nafsu angkara mengintai dari balik dinding yang tersembunyi, siap telan kebajikan. Untuk itu tetaplah pada tujuan, jangan sekali-kali berpaling menyimpang. Sebab tegarnya batu karang di lautan kan habis terkikis oleh gelombang.